Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca salah satu karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yakni Risalah Bahjatul Qulubil Abrar. Dan kita telah melewati beberapa hadis, dan terakhir yang kita ambil adalah hadis yang ke-46 dan 47. Kita masuk kepada hadis Ats-Tsamin wal Arba'un, hadis yang ke-48. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang hadis ini semuanya berusaha untuk menghafal, terlebih para thullabul ilm, mulai dari ya abna tahfid, ya abna tahfid yang belum kelihatan semuanya hadir, abna i'dad barakallahu fikum, ya abna tahfid sama abna i'dad sudah harus hadir di majlis ilmu barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum, tiga hal yang pantas Allah atas Allah Azza wa Jalla menolong mereka, hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والمتزوج يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. رواه أهل السنن إلا النسائي. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, tiga perkara, haqqun 'ala Allahi aunuhum, hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka. Hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka. Yang pertama, al-mukatabu yuridul ada'a. Seorang budak al-mukatab yang meminta dari sang tuan kesempatan untuk berupaya berusaha mencari biaya membebaskan dirinya sendiri. Budak disebut dengan budak mukatab, ya, seseorang yang ingin memerdekakan dirinya sendiri, lalu dia meminta untuk bekerja, berbuat di luar, ya, dari tanggungan sang tuan. Jadi dia bekerja mencari biaya untuk kemudian membayar dirinya, membebaskan dirinya. Atau kata para ulama, yashtari nafsahu, membeli dirinya untuk membebaskan dirinya. Dia bekerja, bayarnya ketuannya. Ini namanya mukatab. Seorang budak mukatab yang dia ingin al-ada'a, menunaikan hak tuannya. Ya, dia bekerja minta ditulis berapa yang harus saya bayar untuk membebaskan diri. Lalu kemudian dia bekerja untuk kemudian menghasilkan biaya membebaskan diri dari perbudakan. Kalau al-mukatab ini memang ingin menunaikannya, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Yang kedua, al-mutazawwiju yuridul afafa. Seseorang yang berkeluarga, seseorang yang menikah dan ingin al-afafa, menahan dirinya, menjaga dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Ketiga, wal mujahidu fi sabilillah. Yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hak Allah, atas Allah untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka. Seorang budak tadi, yang pertama, yang dia bekerja meminta ditulis, dicatat berapa biayanya untuk kemudian dia bisa merdeka. Ya, yuridu al-ada, dia memang punya niatan baik untuk menunaikan ya hak dari sang tuan. Kita lihat kata beliau rahimahullahu taala, wa dzalika anna Allah taala wa'adal munfiqina bil khalafil ajid. Dan yang demikian itu, kata beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan siapapun yang berinfak, siapapun yang mengeluarkan hartanya kecil ataupun besar, ya, bil khalafil ajil, Allah Azza wa Jalla berjanji untuk menggantinya segera di dunia, al khalaf. Wa atlaqan nafaqata wa hiya tansarifu ila an-nafaqat allati yuhibbuha Allah. Dimutlakkan, dilepas bentuk nafkah itu, tentu tidak ada larinya arah yang dimaksud kecuali nafkah, nafkah infak yang dicintai oleh Allah. Ya, siapapun yang berinfak, selama dia mengeluarkan hartanya pada jalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menggantikannya al-ajil, segera di dunia. Kenapa? Terkait dengan nafkah, hanya nafkah yang dicintai oleh Allah, karena li'anna wa'dahu bil khalaf min babis thawab. Karena janji Allah Azza wa Jalla untuk mengganti apa yang dikeluarkannya itu merupakan bab ganjaran, yaitu pahala. Alladhi la yakunu illa ala ma yuhibbuhu Allah. Ganjaran pahala itu tidak akan terjadi kecuali pada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekecil apapun dan apapun yang dikeluarkan sebagai nafkah, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amman nafaqat fil umur allati la yuhibbuha Allah. Adapun infak pada perkara yang tidak dicintai oleh Allah, imma fil ma'asi, berinfak dalam perbuatan maksiat, tenaganya dikeluarkan, pikirannya dikeluarkan, harta bendanya juga dikeluarkan, namun dalam perkara maksiat. Wa imma fil israf fil mubahat, atau kata beliau, dia melampaui batas dalam perkara-perkara yang boleh hukumnya, tapi keluar jalur. Fallahu lam yadmanil khalafa li ahliha. Allah Azza wa Jalla tidak akan menjamin ganti dari bagi pemiliknya. Tidak ada jaminannya. Balla takunu illa maghrama. Maka tiadalah nafkah itu terjadi kecuali kerugian semata. Ini kalau nafkah itu, infak itu pada jalan yang tidak dicintai oleh Allah, kerugian adanya. Barakallahu fikum. Tidak akan diganti dan ditukar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pemiliknya. Subhanallah, subhanallah. Mungkin setiap kita, barakallahu fikum, ia merasakan itu. Di saat kita berbuat pada sesuatu yang itu menyelisihi syariat, apa yang diganti oleh Allah Azza wa Jalla? Tenaga kita, pikiran kita, harta benda kita. Tapi sekarang kita menemukan dan merasakan tenaga, pikiran walaupun sedikit, harta benda yang kita infakkan walaupun sedikit, terasa manfaatnya. Barakallahu fikum. Terasa manfaatnya. Tentu manfaat pertama kali kita dapatkan buat diri kita sendiri. Semakin dekat kita dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, semakin terus kita bisa memperbaiki diri, ya, mendekatkan diri kepada Allah, membuka pintu-pintu kebajikan setelah itu. Kalau dulu enggak, bermegah-megah, besok, sekarang 1 juta, besoknya karena pujian, sanjungan, apalagi Pak Kiai atau Pak Tuan Guru yang memujinya, wah besoknya tambah lagi. Kan semakin nabung maksiat, barakallahu fikum, kalau itu dipergunakan pada jalan yang tidak dicintai oleh Allah. Maka janji Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk pahalanya, sekecil apapun dari nafkah yang dikeluarkan pada jalur yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menggantinya. Maka dari pintu ini saya mengajak kepada segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, untuk kita sama-sama meluangkan segala-galanya buat perjalanan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Tenaga kita, pikiran kita, bahkan harta benda kita, barakallahu fi. Jangan sampai kemudian dari kita ada yang perhitungan. Ya, perhitungan yang kita maksud, barakallahu fikum, setiap bulan ketika disodorkan kartu, waduh bagaimana rasanya, berat, ya agak sedikit bagaimana, ya terasa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sampai di saat kita memperingan diri, barakallahu fikum, insyaallah Allahu azza wa jalla tidak akan membiarkan rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau kita merasakan, oh ini beban, sementara kita bisa beli ini, bisa itu, bisa ini, makan lebih. Barulah pulsa, atau mungkin barakallahu fikum, kita banyak menggunakan, mengakses sesuatu lewat internet, kan tentu akan biayanya lebih. Tapi tidak pernah kita merasa kehilangan, merasa aduh kok banyak sekali. Tapi ketika terkait tentang permasalahan dakwatu ilallah azza wa jalla, disinilah permainan setan yang harus kita usir barakallahu fikum, yang harus kita singkirkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah azza wa jalla menyiapkan gantinya di dunia dan juga menyiapkan gantinya kelak di akhirat rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, di saat kita membawa diri dengan penuh keringanan untuk melakukan pintu-pintu ketaatan, kebajikan, memberikan bersumbangsih terhadap perjalanan dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala, disinilah kita akan menemukan nilai-nilai besar di dalam perjalanan hidup kita barakallahu fikum. Tentu tadi sudah disebutkan, selama kita benar-benar tulus dan ikhlas menginginkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat kata beliau, wa hadhihi thalathatu al-madhkuratu fi hadha al-hadithi min afdalil umuri allati yuhibbuha Allah. Kata beliau, tiga hal yang disebutkan di dalam hadis ini termasuk dari perkara-perkara yang paling utama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal jihadu fi sabilillah. Pertama, al jihad di jalan Allah. Huwa sanamuddin wa dhurwatuhu wa a'lahu. Al-jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan punuk yang tertinggi, bagian tertinggi dari agama, bagian teratas dari agama. Wasawa'un kana jihadan bisilah au jihadan bil ilmi wal hujjah. Kata beliau, apakah jihad itu bentuknya berperang dengan senjata? Di saat kemudian barakallahu fikum dituntut untuk mengangkat senjata, maka termasuk di dalamnya hak atas Allah untuk menolongnya. Kedua, atau jihad bil ilmi wal hujjah, seseorang yang berjihad dengan ilmu dan hujjah. Bil ilmi wal hujjah, ini termasuk al jihad barakallahu fikum. Sehingga di saat kita mendengar ucapan para ulama bahwa belajar ilmu agama ini min afdalil jihad fi hadzal asr, di masa sekarang ini termasuk dari jihad yang paling utama fi hadzal asri di masa sekarang ini. Terlebih di saat kita barakallahu fikum membuka lebih lagi dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, di saat beliau berbicara tentang marahilul jihad, martabat tingkatan-tingkatan jihad, maka beliau meletakkan tingkatan jihad yang paling teratas adalah jihadun nafsi, menjihadi diri sendiri. Ini tingkatan jihad yang paling teratas barakallahu fikum. Ya, bagaimana bentuk kita menjihadi diri? Beliau kemudian membawakan kiat-kiat berjihad melawan diri sendiri itu apa yang dikandung di dalam surat Al-Asr. Menjihadi diri agar mau belajar ilmu. Menjihadi diri agar mau mengamalkan ilmu. Menjihadi diri agar mau menyampaikan ilmu. Menjihadi diri agar mau bersabar di atas ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah. Ini jihad, barakallahu fikum, melawan diri kita sendiri. Yang harus kita letakkan pada marhalah yang paling teratas dalam pintu jihad. Kemudian setelah itu jihad melawan orang-orang kafir, syayatin, munafikin, dan seterusnya. Tapi kan intinya ya ini, kita bisa menang melawan orang-orang kafir, syayatin, di saat kita mampu keluar menjadi pemenang, di saat kita berjihad melawan diri kita sendiri. Bagaimana kita akan mampu mengalahkan orang yang bermaksiat kepada Allah dalam kondisi kita juga bermaksiat? Ya, tidak mungkin. Barakallahu fikum. Kekuatan dari mana kita akan peroleh dan akan dapatkan kalau kita ingin mengalahkan orang yang bermaksiat kufur kepada Allah dengan kita bermaksiat kepada Allah? Apa senjata kita untuk bisa mengalahkan mereka? Barakallahu fikum. Ya tentu, senjata pertama yang harus kita miliki adalah kita menjadi pemenang. Pemenang dalam menjihadi diri kita sendiri, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yaitu dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan as-sabar. Ini kekuatan. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa belajar ilmu ini termasuk dari min afdalil jihad di masa kita sekarang ini. Apalagi kalau dengan ilmu ini kita membimbing orang-orang yang tersalah jalannya. Yeah. Memperingatkan umat dari kesalahan dan kekeliruan. Memperingatkan umat dari orang-orang yang salah dan keliru. Maka ini termasuk jihad, barakallahu fikum. Kata beliau, فَالنَّفَقَةُ فِي هَذَا السَّبِيلِ مَخْلُوفَةٌ. Setiap upaya infak yang dikeluarkan di jalan ini, di saat kemudian pemerintah mengajak untuk berperang, misalkan ya kita diwajibkan untuk kemudian melindungi diri kita, negeri ini, melindungi agama kita, panggilan, kemudian kita keluarkan segala-galanya di dalam memikul amanat jihad perang itu, maka ini termasuk nafkah yang makhlufah, yang akan diganti dan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana jikalau engkau menitipkan buat mereka yang sedang berjihad melawan diri-diri mereka, engkau titipkan apa yang kau miliki. Ada yang mungkin punyanya ani akhi, ana punya sayur, titipkan buat mereka. Mungkin di situ ada yang kelebihan lauknya, titipkan buat mereka. Ada yang kelebihan barakallahu fikum berasnya, titipkan buat mereka. Sedikit, barakallahu fikum. Selama itu adalah untuk berjihad di jalan Allah, maka makhlufah akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Kata beliau, wasaliku hadzal sabili mu'anun min Allah. Orang yang menempuh jalan ini, maka dia ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai ketika seorang sedang belajar ilmu, tidak ada duit misalkan untuk beli kerupuk, beli ini, oh goyang, aduh kok saya dibiarkan oleh orang tua saya, tidak dikirimkan, ngambek, kepingin pulang, kepingin kerja, kepingin ini. Jangan. Coba dikaji lagi. Pelajari lagi, dalami lagi. Engkau wahai penuntut ilmu akan menemukan banyak pertolongan Allah Azza wa Jalla pada diri engkau. Diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat dengan masya Allah bisa khusyuk. Ya, barakallahu fikum. Kemudian bisa belajar untuk diri sendiri. Ya, kemudian ia bisa makan minum apa adanya. Ini semuanya adalah bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian karena tidak dikirimi lalu lenyap semuanya itu. Ini salah dan keliru di dalam mengambil kesimpulan di dalam hidup. Barulah kita semangat di lingkungan pondok pesantren belajar anak kita, istri kita. Kita mencari, menemukan banyak kekurangan. Ingat, pertolongan Allah bukan kemudian hanya pada 1000 menjadi 2000, 50 menjadi 100, atau 100 menjadi 1 juta. Kalau mau jujur, kita akan menemukan sekian banyak pertolongan dari Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Kita tentram ibadah di masjidnya Allah. Kita menemukan keringanan langkah untuk mendatangi rumahnya Allah, mendatangi majlis ilmu. Semuanya ini kalau bukan bantuan dan pertolongan dari Allah, kita tidak pernah sanggup untuk melakukannya. Kita tidak pernah mampu untuk mengerjakannya. Barakallahu fikum. Nah, disinilah kita harus berupaya untuk mencari bahwa ternyata pertolongan Allah di dalam hidup adalah luar biasa banyaknya dan kita tidak pernah akan sanggup untuk menghitungnya. Anak keluar mencari apa namanya pekerjaan, ternyata hari ini tidak ada pekerjaan. Lalu terus, Anda berjalan keluar dari rumah, bukankah itu pertolongan Allah? Terus Anda berjalan sampai ke tujuan, dan pindah tempat mencari. Itu dari mana nikmat? Mampunya engkau bergerak, mampunya engkau berhenti minum, beli barakallahu fikum air dingin untuk menghilangkan dahaga. Jangan sampai itu lenyap dari ingatan, dari pantauan kita dikarenakan tidak menemukan tempat bekerja. Atau mungkin kurang hasilnya. Jangan sekali-kali barakallahu fikum. Terlalu banyak pertolongan Allah Azza wa Jalla kita temukan dan kita jumpai. Terkadang kan kita sebagai seorang suami, ya, sering diganggu dengan hitung-hitungan istri. Ya, ini ininya untuk beli ini, beli itu, ini, itu, ini, itu. Sampai kemudian ya istri ngambek, misalkan, wah, keluarlah ungkapan, omongan, ya sabar. Sabar, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semuanya ini adalah sebuah nikmat yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita benar-benar barakallahu fikum mengkaji dan mendalami seperti apa yang digambarkan oleh beliau rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau juga, muyassarun lahu amr, akan dipermudah urusan-urusannya. Diganti apa yang sudah dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, tenaga pikirannya barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan lebih lagi oleh beliau rahimani wa rahimakumullah. ditolong oleh Allah dengan berbagai macam bentuk pertolongan, diberikan kemudahan oleh Allah dalam urusannya. Ini yang terkadang sering luput dari kita. Kalau kita ini ditolong, kalau kita ini dibantu, dimudahkan oleh Allah, yang kita anggap adalah ya hitungan dari 1000 menjadi 2000, 2000 menjadi 3000 dan seterusnya. Keberikutnya kata beliau, wa ammal mukatabu. Adapun budak mukatab yang meminta kepada tuannya untuk berikan kesempatan bisa membebaskan diri dari perbudakan. Bagaimana caranya? Tuan menentukan waktunya sekian tahun Anda bekerja menghasilkan sekian per bulan. Misalkan disanggupi. Kalau sang budak ini memang punya niatan untuk menunaikan, maka dia akan dibantu dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, "Falkitabatu qad amara Allahu biha fi qawlihi ta'ala." Kitabah yaitu ya mencatat, menulis ketentuan berapa persen itu telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, "Fakatibuhum in alimtum fihim khaira." Maka lakukanlah mukatabah wahai para tuan-tuan. Jika kalian mengetahui kalau pada mereka itu khairan, kebaikan. Kebaikan dari sisi mana? Kata beliau, ay solahan fi taqwimi dinihim wa dunyahum. Ternyata budak ini memang terlihat nampak pada dirinya, yaitu kebagusan di dalam beragama, dan dia bisa mengatur urusan duniawinya, dunianya. Fasayyidu ma'murun bidzalik. Maka seorang tuan diperintahkan untuk melakukan hal itu. Ya sudah ditulis. Ya, Anda mukatab, Anda harus membayar dalam jangka sekian waktunya, sekian yang Anda bayar. Berarti dia sekarang bebas untuk mencari pekerjaan, mencari usaha untuk bisa menunaikan apa yang sudah ditulis oleh sang tuan. Kalau sang tuan itu benar-benar melihat orang ini dalam hal akhiratnya bagus dan juga dalam hal dunianya bagus. Sehingga para ulama berbicara terkait dengan mukatab budak yang mukatab ini ada keuntungan-keuntungan. Pertama, keuntungan buat sang budak itu. Dia bisa membebaskan diri dan memerdekakan dirinya dengan dicatat dan ditulis waktu dan berapa dia membayar. Yang kedua, keuntungan bagi sang tuan bisa menghasilkan harta benda yang akan diberikan kepada tuan tersebut. Jadi, pada kedua belah pihak ada keuntungan. Karena adanya keuntungan itulah Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para tuan-tuan, "Fakatibuhum in alimtum fihim khaira." Kata beliau, "Wal 'abdul mukatab alladhi yuridu al-ada'a wa yata'ajjalu al-hurriyata wat-tafarruga li dinihi wa dunyahu yu'inuhu Allah wa yuyassiru lahu umurahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Seorang budak mukatab dan dia punya niatan untuk menunaikan. Terkadang kan ada budak sudah dicatat diberikan kebebasan lari. Tapi ini budak yang sudah dicatat oleh tuannya harga pembebasan dirinya, tapi dia punya niatan untuk menunaikan, bukan untuk lari. Ya, barakallahu fikum, tapi dia ingin untuk menunaikan itu semua. Ingin segera merdeka. Ingin segera faragh dalam pelaksanaan agamanya, ingin bebas. Ya, ingin tidak terbebani dengan perbudakan itu, dan juga di dalam urusan dunianya. Kan beda kalau Buddha yang memang bukan mukatab, kan semuanya di tuannya. Apa saja. Tapi sekarang dia ingin merdeka untuk berbuat. Berbuat buat agamanya, berbuat buat dunianya. Tapi kalau sang Buddha ini minta untuk demikian, dan dia punya niatan untuk menunaikan hak tuannya, yu'inuhullah. Allah akan menolongnya. Dua, Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Tiga, Allah akan membukakan rezeki, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini budak, budak ma'asyiral muslimin. Bagaimana kalau dia adalah orang yang belajar kitabullah, belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bimbing hidupnya dengannya. Lalu dia mencari usaha. Dia bekerja untuk menutupi barakallahu fikum kebutuhan hidupnya. Sisanya dia bisa berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Betapa mulia rahimani wa rahimakumullah. Dan betapa cepat untuk mendapatkan gantinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa ala sayyid, kata beliau, ayyarfuqa bimukatabihi fi takdiril ajal allati tahullu fiha nujumul kitabah. Kepada para tuan, ya, agar berlemah lembut kepada budak mukatabnya di dalam menentukan ajal. Ajal di dalam menentukan batas. Ya, terkadang yang namanya ya berusaha, ya kan kembang kempes. Barakallahu fikum, hasilnya usahanya pada awal bulan ramai, di pertengahan, di akhir bulan ya sepi terus begitu. Ya, ketika ada acara-acara Islam, Idul Adha, Idul Fitri, pembukaan ya apa namanya tahun baru ajaran sekolah, bisa panen, barakallahu fikum, panen yang banyak. Kemudian setelah itu sepi, apalagi di musim Allah Azza wa Jalla menguji semuanya, yaitu musim corona, virus corona, barakallahu fikum. Ya, agar benar-benar sang tuan itu menentukan waktu dengan penuh kelemah lembutan, sehingga selesai ya penulisan ketentuan itu, maksudnya batas waktu tersebut. Wa yu'tihi min malil kitabah idza addaha rub'aha, dan dia memberikannya dari harta yang sudah dia usahakan itu apabila sudah menunaikan seperempatnya, memberikan kepadanya barakallahu fikum. Apa itu? Maksudnya zakat. Mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Wa fi qawlihi ta'ala fi haqqil mukatabi wa atuhum min malillah alladhi atakum. Dalam surat An-Nur, Allah Azza wa Jalla mengatakan, berikanlah kepada mereka dari harta Allah Azza wa Jalla yang Allah telah memberikannya kepada kalian. Apa kata beliau di dalam ayat ini? Amara li sayyid wa li ghairihi minal muslimin wa dhalika ja'ala Allahu lahu nasiban minaz zakat fi qawlihi wa fi riqabi wa hadha min aunihi ta'ala. Kata beliau, Allah telah memerintahkan kepada para tuan dan memerintahkan kepada selain tuan dari kalangan muslimin, yaitu dengan Allah menjadikan bagi budak itu punya nasib bagian dalam hal zakat, seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa fir riqabi wa hadha min aunihi ta'ala, dibagikannya dan mereka orang-orang atau budak-budak itu punya hak untuk mendapatkan zakat. Ini termasuk pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. terakhir yang beliau bawakan terkait dengan masalah budak ini, kata beliau, wa qad sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa a'ammu min hadza, faqala man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addaha Allahu anhu wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allahu, rawahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sungguh telah datang riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang menjelaskan sesuatu yang lebih umum. Bagaimana itu? Beliau bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia, maksudnya di sini berhutang, amwalan nas, yuridu ada'aha, dan dia mengambil harta bentuk hutang atau mungkin pinjam dan seterusnya, tapi dia punya keinginan untuk menunaikannya, hutangnya, apa yang dipinjamnya dari barang dan seterusnya, addahallahu anhu, maka Allah akan memberikan bantuan untuk menunaikannya. Tapi kata Rasul alaihi salatu wasallam, barang siapa yang mengambilnya dengan keinginan untuk merusaknya, maka atlafahullah, Allah azza wa jalla akan membinasakannya, rawahul Bukhari. Jadi barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara bahwa kemauan, keinginan yang baik dalam apapun dan persoalan bagaimanapun, selama itu adalah kebaikan yang dikerjakan, maka Allah pasti akan mengganjarnya. Sebaliknya, keinginan jelek, keinginan buruk, keinginan berbahaya untuk bagaimanapun atau dalam hal apapun, maka Allah akan membuat perhitungan padanya. Terlebih kalau sampai kita berbuat zalim kepada orang lain, kita zalimi hartanya, kita zalimi barakallahu fikum kewibawaannya, kita zalimi jasmaninya rahimani wa rahimakumullah, kita sakiti dia, maka ini semuanya akan ada perhitungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, siapapun yang menginginkan kebaikan di dalam hidupnya, walaupun mungkin dia berhutang atau meminjam apa saja, kalau dia punya niatan yang baik untuk kemudian mengembalikannya, Allah akan memberikan bantuan. Bagaimana kalau engkau wahai para penuntut ilmu, ikhwani wa akhwati al-aba wal ummahat, punya niatan yang mulia belajar agama Allah, bersabar bersimpuh dengan ilmu agama, berniat untuk menolong agama Allah, menjaga diri, bukankah kita lebih pantas untuk mendulang nilai-nilai kemuliaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabannya iya, selama kita tulus dan ikhlas. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.